السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة jemaah sekalian yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pelajaran tafsir kita di pertemuan terakhir. Dari pelajaran tafsir kita telah menyelesaikan surah Abasa. Sekarang kita masuk pada surah yang berikutnya, yaitu surah At-Tahrir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. كتبت جلسات تحصيلية دليل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. إذا الشمس كورت، apabila matahari itu digulung. Hadza yaqulu yawm al-qiyamah, ini terjadinya di hari kiamat kelak. At-takwir, makna at-takwir itu jam'u syai' ba'dhihi ila ba'dhihi wa nahmuhu. Yang namanya at-takwir, dikubirat, takwir itu mengumpulkan sesuatu, sebagiannya kepada sebagian yang lain, dan melipatnya. Karena tukawwaru imamu ala ra'as, sebagaimana di gulung, dilipatkan sorban di atas kepala. Jadi orang pakai sorban itu dia memutarkan kain tersebut di atas kepalanya. Itu makna takwir yang diterjemahkan digulung. Maka wasyamsu kutlatun 'azimah كبيرة واسعة في يوم القيامة يكبرها الله عز وجل ويلفها جميعا ويطوي بعضها على بعض matahari, sebuah makhluk yang besar, luas. Di hari kiamat kelak, Allah akan menggulungnya dan melipatnya. Sebagiannya dikumpulkan kepada sebagian yang lain, matahari tadi, sehingga bayar darah luruha, hilang cahayanya. Wa yuruhiha finna azza wa jalla. Kemudian Allah akan melemparkan matahari tadi ke dalam api neraka. Ighadatan lil ladzina ya'budunaha min dunillah. Untuk menjadikan marah orang-orang yang mengibadahinya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya kan di dunia ini ada mereka orang-orang yang mengibadahi matahari. Matahari itu diagung-agungkan, diibadahi dari selain Allah Azza wa Jal. Maka Allah buat mereka yang merasa terhina bahwa ternyata sesembahan mereka dahulu di dunia itu yang diagungkan, yang dimuliakan, yang diibadahi dari selain Allah, di hari kiamat kelak itu dilipat, digulung, padam cahayanya untuk kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Ini sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam, ay tuhsabuna fi jahannam. Sesungguhnya kalian dari orang-orang kafir dan apa-apa yang kalian ibadahi dari selain Allah akan menjadi ya bahan bakarnya jahannam. Lemparkan ke dalam jahannam, dimasukkan ke dalam jahannam, jadi apa? Bahan baku dan bahan bakarnya api jahannam. Antum laha waridu, kalian dari orang-orang kafir akan memasukkan atau dimasukkan ke dalamnya. Jadi dimasukkan ke dalam jahannam orang-orang kafir tadi dan segala yang mereka ibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yustaghna min dzalik, tetapi dikecualikan dari itu man ubida min dunillah bil awliyaillah. Siapa-siapa yang diibadahi dari selain Allah tapi dari kalangan wali-wali Allah. Artinya ketika di dunia, semasa hidupnya, wali-wali tersebut tidak pernah mengajak kepada agar diibadahi dirinya. Termasuk juga para nabi, para rasul, dan nabi Isa alaihissalam, semasa hidupnya tidak pernah mengajak agar diibadahi dari selain Allah. Maka di akhirat kelak, mereka-mereka ini para awliya, rahman, tidak turut dimasukkan ke dalam jahannam. Karena hakikatnya semasa di dunia, mereka mengajak kepada tauhid, mereka mengajak kepada mengibadi Allah semata. Fa innahu la yulqa finnar. Mereka ini enggak dilemparkan ke dalam jahannam. Qala Allah Ta'ala ba'da hadhihi al-ayah, oleh karena itu setelah ayat yang tadi kita baca, Al-Anbiya 98 di ayat yang 101, Allah berfirman, innal ladzina sabaqat lahum minna al-husna أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. Sesungguhnya orang-orang yang telah mendahului atas mereka ketetapan dari kami berupa kebaikan, itu maksudnya yang dibalik dari sinar Allah, tapi mereka adalah awliya Allah, para nabi, para rasul. أولئك عنها مبعدون, mereka ini dijauhkan dari jahannam. Dijauhkan dari jahannam, la yasma'una hasisaha, bahkan mereka tidak mendengar suara bisik jahannam, mereka tidak mendengarnya. Memangnya suara api, kalau kita membakar apa yang sampai jumlah besar kan, terdengar suara perdakannya sesuatu. Ini mereka dijauhkan dari jahanam, tidak mendengar suara dari jahanam tersebut. Bahkan wahum fi nasyahat anfusuhum khalidun, mereka itu kekal di dalam surga, ya, dengan segala apa-apa yang diinginkan oleh jiwa mereka. Mendapatkan kenikmatan surga. Karena itu, tadi ya, idza syamsu kuwirat, apabila matahari dibunuh di hari kiamat kelak. Kemudian yang kedua, ayat kedua, wa idza kawakibu intasarat, dan apabila bintang-bintang itu intasarat, maknanya yaitu tatanazaw wa tazulu an amakiniha, yaitu berjatuhan, berpindah dari tempat-tempatnya. Dari kiamat kelak, bintang-bintang itu berjatuhan dan berpindah dari tempatnya. Kemudian wa idzal jibalu sujjirat, dan apabila gunung-gunung itu dihancurkan, ya, hadhihi jibalul 'azimah as-sulbatul 'aliyah ar-radhi'ah, gunung-gunung yang kita saksikan itu kokoh menjulang tinggi. Buat, ya, ini apa, makhluk Allah yang betul-betul kokoh, kuat, tinggi. Takunu haba'an yawmal qiyamah wa tusayyaru, di hari kiamat akan menjadi debu dan dihancurkan. Subhanallah, ini menunjukkan dahsyatnya keadaan di hari kiamat kelak. Wa idzal 'isyaru 'uttilat, idzal 'isyaru 'uttilat. Al-'isyar maknanya al-'isyar jam'u 'usyara. 'Isyar itu kata jamak, mufradnya 'usyara. Wa hiya naqatul hamil, yaitu unta yang sedang bunting. Allati tamma lihamliha asharatu ashhur, yang telah sempurna pada kondisi buntingnya itu 10 bulan. Wa hiya min anfasil amwal 'inda al-'arab, itu termasuk harta yang paling berharga di sisi bangsa Arab ketika itu. Ingat, unta yang sudah bunting tua, ini sudah siap melahirkan. Wa tajidu sahibaha yuraqibuha wa yulahizuha wa ya'tani biha wa yaqdi ilayha wa yaqubu biha fid dunya. Kamu akan dapati pemiliknya itu mesti akan mengawasinya, menjaganya. Karena sudah tadi mendekati usia tadi dah lahir, diawasi. Ini harta yang paling berharga, termasuk harta yang paling berharga bagi bangsa Arab ketika itu. Nah, kondisi seperti ini, yaitu nanti di kata saat datang hari kiamat, onta-onta yang bunting tadi itu optima, tapi ditinggal. Ditinggal. Tidak kemudian lagi diperjudikan. Kalau ketika ini, dunia seperti sekarang, ya, di masa itu, onta yang kondisi seperti itu dijaga sekali. Sangat dijaga. Kata yang sangat berharga. Di hari kiamat ditinggalkan. Lakin fil akhirah tu'attal wa la yultafat ilaiha. Ditinggalkan dan tidak ditoleh sedikit pun. Di antara insan fi syahrin radhim muz'ijin. Karena manusia pada saat itu dalam kondisi yang sangat dahsyat, sangat mencekam. Yunsihi kulla syai'in, yang itu menjadikan dia lalai dari segala perkara. Sebagaimana dalam surah Abasa kemarin, yang sudah kita selesaikan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Di hari akhirat kelak, seorang akan lari dari saudaranya, lari dari ibunya, dari bapaknya, dari istrinya, dari anaknya. Tiap-tiap orang dari mereka di hari itu terdapat perkara yang menyibukkannya. Jadi masing-masing bagaimana memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Di dunia, tadi yang disebutkan oleh Allah tadi adalah orang paling terdekat. Yang seorang pasti akan perhatian, memikirkan, dan saling tahu, saling membantu. Ada orang yang paling dekat itu yang mereka, saudaranya, bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya. Di hari itu, mereka lari sebagainya dengan sebagainya. Juga terkait harta tadi, ya, onta bukti yang di saat di dunia itu sangat diperhatikan, ditinggalkan dan tidak ditolak. Wa idzal wuhush husyirat. Al-wuhush jam'u wahsh, wal murad biha jami'u dawab. Wuhush di sini maknanya adalah seluruh binatang-binatang. Seluruh binatang di hari kiamat kelak husyirat, itu akan dikumpulkan. Binatang-binatang itu sebenarnya dikumpulkan di hari kiamat. Liqaulihi ta'ala dalam firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 38, wa ma min dabbatin fi al-ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amthaluhum ma farabna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Dan tidaklah dari binatang yang ada di muka bumi, tidak pula burung yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali semua itu adalah apa? Umat-umat semisal kalian. Kami tidak meninggalkan di dalam Alkitab sesuatu pun. Kemudian kepada roh mereka, mereka dikumpulkan. Jadi binatang pun akan dikumpulkan. Tuhsyarud dawab yaumal qiyam. Binatang-binatang tadi dikumpulkan di hari kiamat. Wa yushahiduhu an-nas, manusia menyaksikannya. Wa yuqtasu li ba'dihi min ba'din, binatang-binatang tadi sebagiannya dengan sebagian yang lain itu dikisos. Hatta innahu yuqtasu lil bahimati al janha allati laysa laha qarnun min al bahima al qarna, sampai ya binatang yang punya kandur itu dikisos terhadap binatang yang, saya ulangi, binatang yang dia tidak punya kandung, itu nanti akan ada bagaimana tuntutan kisos dari binatang yang memiliki kandung. Artinya kan tidak punya kandung di dunia, di luar ini saya punya kandung ini, yes. Di kandung seluduk lah istilah kita, sehingga terdolimi yang namanya tandu itu. Ini dikisos di hari kiamat. Dikisos di hari kiamat itu. Ya, yang hulunya dizalimi, dia bisa membalas terhadap yang menzalimi lebih di dunia. Pertanyaannya kenapa? Kan binatang. Binatang itu tidak memiliki beban syariat. Tidak ada beban syariat. Maka jawabannya, wa innama yuf'alu dzalika subhanahu wa innama yaf'alu dzalika subhanahu wa ta'ala li izhari 'aqlihi baina khalqihi. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala memperbuat yang demikian itu untuk menampakkan keadilannya di hadapan makhluk-makhluknya. Jadi semua binatang yang pernah hidup di dunia ini, yang satu pernah berhidup yang lain, kisos. Ya ada yang kemudian keberiman ketika dahulu hidupnya tidak terbahagia. Nah, kalau binatang sudah seperti itu, apalagi pada manusia. Makhluk-makhluk Allah yang memang mukallaf dapat berbuat syariat. Makanya kita harus berusaha semaksimal kita untuk jangan berini orang. Jangan berini orang. Nabi telah ingatkan, Mangkana lahu adlamatun li akhihi fi 'irdin aw syai' falyatahallalhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wa la dirham. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang punya keberiman pada saudaranya hendaknya meminta halal di hari ini, itu di dunia, sebelum tidak lagi bermanfaat dinar dan dirham. Ya, jadi akhirat tidak bermanfaat dinar dan dirham. Hendaknya meminta halal selagi di dunia. Artinya kita berupaya tidak menggolimi orang. Tapi kan yang namanya manusia, artinya manusia itu adalah makhluk Allah yang memang ditabiatkan sering berbuat salah. Itu kullu bani Adam khata'. Tiap anak keturunan Adam itu sering berbuat salah, sering berbuat dosa. Jadi semaksimal apapun kita di dalam berupaya untuk selamat dari dosa, akan ada saatnya kita salah dan terjatuh. Kemudian yang disampaikan setelahnya, wa khairu shatta'ina tawwabun, sebaik-baik yang berbuat dosa itu yang bertaubat. Dan yang namanya dosa kan kemungkinan itu semua satu terkait hak Allah semata, hak Allah saja, sehingga taubatnya hanya terpenuhi tiga syarat, dia berhenti, dia menyesal, dan bertekad tidak mengulangi. Selesai sudah, karena dosa terkait hak Allah. Ketika dosa yang terkait dengan hak Bani Adam, ditambahkan syarat yang berikutnya, yaitu dia meminta halal. Kalau sudah keberiman, bagaimana dia kembalikan keberiman itu? Minta halal dia kepada orang yang dia mewarisi. Maka selalu di dunia, dia upayakan itu. Kalau itu dosa terkait hak Allah, cukup tadi dengan tiga syarat tersebut dia terhenti. Allah akan terima korban. Kalau terkait dengan hak Bani Adam, selain pikir hal itu, dia juga sudah halal. Maka dia berupaya meminta maaf, meminta halal kepada orang yang dia zalimi tersebut. Dan kita kalau sebagai pihak yang dizalimi, bagaimana bermudah untuk lapang dada memaafkan saudara kita yang meminta maaf. Dulu sudah kita bahas di dalam pembahasan Al-Wasiyatus Shughra. Bagaimana termasuk akhlak mulia itu wa'ta'wa 'amman dhalamak. Kamu memaafkan orang yang menzalimimu. Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, teladan kaum muslimin dalam masalah ini, beliau dizalimi oleh penguasa di Makkah itu sampai di penjara, disiksa. Beliau memaafkan mereka dan mengatakan, "Ma yansa'uka an yu'adziballahu akhaka muslim bisa tapi apa manfaatnya akan kamu beroleh saudara dan Allah siksa dengan sebab diri." Ketika kita tidak memaafkan, saudara kita akan disiksa. Apa manfaatnya kita beroleh? Faedahnya. Nah, kebarat Allah fikum, ini terkait, jadi Allah akan dikumpulkannya makhluk-makhluk sampai pun binatang dikisah sebagai dengan yang lain, apalagi seorang manusia yang mereka adalah seorang yang mukallaf memang mendapat beban syariat. Berikutnya wajidal bihar sujirat, dan apabila lautan itu dipanaskan, lautan dipanaskan. Al bihar jamu bahrin, bihar itu jamak dari kata bahar laut, kenapa didatangkan dengan itu jamak? Jumi'at bi'azamatiha wa kathratiha, karena lautan itu luas dan banyak. Fa innaha tumathilu 3 hambah harbi tekriban atau akhtar. Kata Syekh, lautan itu kan 3/4 bumi. Kata beliau, kurang lebih 3/4 bumi itu lautan. Menunjukkan luasnya. Maka hadhihi al-bihar al-'azimah idza kana yawm al-qiyamah fa innaha tusajjaru ay tuqadu naran. Di hari kiamat kelak lautan-lautan tadi akan dipanaskan, yaitu dinyalakan api. Tusta'al naran 'azimah wa hinaidin taybasul ardu wa la yabqa fiha ma'un. Dinyalakan api yang besar, sehingga di hari kiamat kelak bumi itu menjadi kering dan tidak tersisa padanya air. Tidak tersisa padanya air. Lianna biharha al-miyah al-azimah tusajjaru hatta takuna naran. Karena lautan tadi yang berupa air yang sangat luas tadi itu dipanaskan sehingga menjadi api. Itu ya, lautan dipanaskan sehingga tidak ada kiblat di persisaan. Wa idza nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa itu zuwijat, makna zuwijat di sini yakni yudhammu kullu sinfin ila sinfihi, tiap golongan itu dikumpulkan kepada golongannya, ya kelompok itu dikumpulkan sesuai kelompoknya. Tiap-tiap jiwa yang ketika dibangkitkan nanti itu akan dikumpulkan, digabungkan dengan golongannya. Ahlul khair ya ahlul khair, wa ahlul syar ya ahlul syar. Orang yang baik dikumpulkan dengan yang baik-baik. Orang yang buruk dikumpulkan dengan orang-orang yang buruk. Wa idza an-nawmu dan su'ilat fi ayyi dhanbin qutilat. Dan apabila anak wanita yang dikubur itu ditanya, dengan dosa apa kamu dibunuh? Al-mawudah, al-mawudah dari jenderaan ayat, wa idzal mawudah usujidat, mawudah dia al-unfa tudfanu hayyatan, yaitu anak wanita yang dikubur hidup-hidup. Wa dzalika annahu fil jahiliyah, hal itu karena di masa jahiliyah dahulu, di jahlihim wa su'i dhannihim billah, karena memang jahilnya, bodohnya mereka dan juga buruknya prasangka mereka kepada Allah. Wa adami tahammulihim, dan karena mereka tidak sabar. Yu'ayyiru ba'duhum ba'dan idza atasbul unsa, karena sebagian mereka akan mencela, mencemooh, menghina apabila lahir anak wanita. Jadi kita membudayakan, ya nggak tahu kok bisa. Ya. Dapat orang-orang itu bukan terus selamat-selamat dijadikan bahan untuk mencaci, memaki, menghina, mengejek, mengolok-olok, sehingga faida musyara ahadun bil qutba dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Jika dapat berita salah seorang mereka tentang lahirnya anak wanita, wajahnya itu jadi menghitam, wa huwa kadhib, jadinya marah, mumtari'un hamman wa ghamman, kecewa berat. Oh, yang lahir wanita. Tawar min al-qawm, ya'ni yakhtati minhu, akan bersembunyi dari kaumnya, menanggung malu. Menanggung malu. Min su'i ma husyara bih, karena buruknya kabar yang diterima tadi. Wah, wanita yang lain sembunyi, malu. Ayusibuhu ala hudin am yahissuhu fitrah, dia memelihara anak itu dirawat sehingga dia tetap di atas kehinaan, artinya menanggung malu, atau dia menguburnya di tanah. Ya itu pilihan. Dia pelihara ya malu. Ya kita mungkin gambarannya itu sebuah tindakan apa begitu. Seorang terjatuh dalam tindakan yang buruk, dia harus dimalu. Ya itu bukan karena dia berbuat apa, anaknya wanita. Malu itu bukan apa. Kalau dia terus rawat, ya dia akan terus menanggung malu, ketemu orang gitu. Anak itu. Ketemu lagi sama orang, lagi disini, terus begini. Kalau dia kuat, ya itu. Kalau tidak kuat, kubur. Ya'ni idza qila li ahadin nubashshiruka anna Allaha sya'anaka bi untha bi bintin ihtamma wa ihtamma. Jadi intinya kalau dikatakan kepada salah seorang mereka, saya beri kabar padamu, Allah memberikan rezeki ke kamu anak wanita, anak putri wanita. Sudah dia akan sedih, kecewa. Wa tala'a minal ghamdil haq wa sara yufakkir, akhirnya dia berpikir dia. Hal yabqa hadhihi al-unsa 'ala hunin wa dhul. Apakah akan tetap dia rawat anak itu sehingga dia tetap hina, malu. Aw yadussuha fi at-turab wa yastalihu minha, atau saya kubur aja. Nampol. Selesai. Jangan malu lagi. Enggak di sini sih malah. Enggak di sini sih. Fakana ba'duhum hakada wa ba'duhum hakada. Sebagian mereka milih yang ini, sebagian mereka milih ini. Ada yang milih, ya harus tabung malu dia. Umpet dia dari kaumnya. Daripada ketemu di Allah, ya cek. Ada yang memilih yang satunya, daripada saya malu. Gak bisa keluar rumah, gak pada kerja. Nah, jadi sudah kali. Habis itu. Tapi yang beliau ceritakan setelahnya, subhanallah. Faminhum man yajbidul binta wa hiya hayyatun. Di antara mereka kan ada yang memilih mengukur anak wanita dalam keadaan masih hidup. Hidup. Bukan sebunuh dulu terus ditimbul. Hidup-hidup. Imma qabla an tumayyiz aw ba'da an tumayyiz. Ada yang sebelum memayyiz masuk gaji. Ada yang sebelum memayyiz. Lu berapa? Setahun, 4 tahun. Sedang imut-imutnya, subhanallah. Dikubur hidup-hidup. Hatta inna ba'dahum kana yahfiru hatra li bintihi. Sampai sebagian mereka itu ada yang lagi gali. Gali liar untuk putrinya itu. Faida asaba lihyatahu syai'un min al-turab. Dan namanya orang gali. Jenggotnya ini ada yang kena tanah kotor. Siapa yang menyekanya itu siapa? Nafadzahu an lihyatihi. Ya putrinya itu yang bi kotor ini bi. Diusap sama dia. Wa huwa yaghfiru laha. Padahal itu bapaknya gali untuk mengubur si anaknya ini. Dia dibina untuk mengubur dia. Wala yakunu fi qalbihi laha rahmah. Tak punya kasih sayang sama sekali hati ini. Wa hadha yadullu ta'ala anna al-jahiliyya amrun sufal. Ini dalil yang menunjukkan yang namanya jahil itu rendah, hina. Sampai seperti itu kondisinya. Sudah lumayan, sudah besar. Ya kan. Anaknya salah sama bapaknya, mau dibersihkan. Yang terkena jadi. Fa'ina al-wukhush, fahnu ala awladiha, wahi al-wukhush. Binatang itu masih sayang sama anaknya. Binatang, ya kan, dijaga. Wahabula la yakhluna ala awladihim. Sementara mereka orang-orang jahiliyah itu. Tidak ada sayang sama sekali sama anaknya. Yang perempuan tadi. Sehingga itu mereka di dalam memperlakukan anak wanita. Maka nanti di hari kiamat, ya, wa idha al-mawudah tusu'iha. Saat anak-anak wanita yang dikubur hidup-hidup dari ditanya. Tus'al yawmal qiyamah, akan ditanya. Bi ayyi dzambin qutilat, dengan dosa apa kamu dilindungi? Hal adzabti, apakah kamu berbuat dosa? Jika ada yang bertanya, kaifa tus'alu wa hiya madzmumah? Wa hiya al-madzmuna. Kenapa si anak wanita itu yang ditanya? Padahal dia yang dizalimi, dia yang dikubur. Sisi lain juga, summa hiya fatudfanu wa hiya la tumayyiz. Ada juga yang dikubur, dia belum tumayyiz. Artinya belum balik. Lam yajri 'alaiha talab at-tahdhis. Belum apa? Ada beban syariat. Hei, satu soal, kenapa ditanya? Maka jawabannya, inna tus'al tawbihan lilladhi wa'adaha. Ditanyanya anak perempuan tadi, itu sebagai bentuk celaan kepada bapaknya yang telah menguburnya. Inna tus'al amarahu. Karena si anak itu nanti di hari kiamat ditanya di hadapan bapaknya. Fayuqal bi ayyi dzambin qutilti, dengan dosa apa kamu dibunuh? Dia contohkan, ya kan? Misalkan ada orang perempuan ini dibawa ke atas gitu, ke yang terenam. Jelas yang kelihatan yang dizalimi dia. Bukti mulai sudah dijelas. Kamu kenapa dipukul sama si ini? Apa salahmu sampai dipukul sama ini? Padahal dijelasnya tidak ada dosa. Tapi ditanyain itu hukum mencelain orang yang jahat yang luar biasa. Jelas-jelas rakyat jelata. Ya saya. Tidak punya apa-apa. Hidup pun susah. Kok ya masih itu? Kamu kenapa dipukul ini sama ini? Sebagai bentuk menghinaan kepada si yang boleh. Tidak apa-apa. Pengadilan akhirat telah, si anak wanita yang ditanggung. Diajikan bentuk ingat. Dengan dosa apa? Ya, dia itu dibunuh. Masya Allah. Ini menunjukkan sangat-sangat rendahnya dari kondisi jahiliyah. Dan bagaimana Islam itu memang. Barakallahu fikum. Rahmatan bil alamin. Rahmat bagi alam semesta ini, sehingga kejahilihan tadi, hukum yang seperti itu yang sudah mengakar kuat di budaya Arab cukup gila. Wanita menjadi dimuliakan. Memiliki apa? Kemuliaan. Dan banyak, banyak perkara terkait apa, kondisi para wanita yang menunjukkan sangat-sangat dihinakannya mereka. Kemudian dengan datangnya Islam, mereka dimuliakan. Termasuk syariat hijab, mereka menutup ya hijab, itu justru sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka. Sehingga mereka terjaga daripada orang-orang yang barakallahu fikum berpenyakit dalam hati. Tetapi musuh-musuh Islam ya menghembuskan pemikiran, oh itu Islam menjadikan kaum wanita itu apa? Menjadi terbelakang, menjadi tidak maju, menjadi ini, menjadi itu. Pengennya agar bagaimana mereka membuka hijab mereka, tidak berhijab dan seterusnya. Nah, padahal, ya, maka penting seorang memiliki sejarah. Ya, tahu dahulunya mereka seperti apa dengannya. Siapa yang kemudian dengan ajaran apa terangkat martabat wanita Islam. Sehingga menjadi mereka memiliki Masya Allah, ya kedudukan martabat di hadapan kaum lelaki. Nah, wa idza shuhbu nushirat, dan apabila lembaran-lembaran catatan amal itu ya dibuka. Maka barakallahu fikum. Segala yang dimaksud dengan suhuf di sini yaitu ma yuktabu biha al-a'mal, kitab catatan amal yang ditulis di situ segala amalan seseorang. Kullu amalin ta'maluhu, setiap amalan yang kamu kerjakan, min qawlin aw fi'lin, ucapan maupun perbuatan, tapi kamu nyebutkan, bisa jadi, itu ditulis di suhaif, ala yadi umana kiramin katibin, di lembaran-lembaran yang ada di tangan di para malaikat yang amanah, para malaikat kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan, yusajjil kulla syai', mencatat segala sesuatu ta'maluhu yang kamu kerjakan. Fa idza kana yawm al-qiyamah, di hari kiamat kelak, itu dibuka catatan amal kalian. Dibuka. Maka barakallahu fikum, dari situ kalamun al-an, kata beliau, nahnu natakallam, kita ucapan kami ini sekarang sudah bicara ini. Itu ditulis. Kalam ba'dikum ma'a ba'dhin, pembicaraan sebagian kalian dengan sebagian yang lain, yuktab, ditulis. Kullu kalamin yuktab, semua ucapan ditulis. Ma yaghfiru min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid, tidaklah seorang pun melafazkan suatu ucapan kecuali di sisi ada malaikat yang mengawasi setiap ucapan. Oleh karena itu Nabi berpesan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk bagusnya Islam seseorang, dia tinggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Sehingga Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia ucapkan yang baik atau kalau tidak dia. Kenapa? Karena kullu syai'in yuktab 'alaihi. Semua akan dicatat dan akan menjadi hujjah atasnya. Merugikan dia sendiri kalau tapi yang diucapkan itu jelek. Kamu dulu mengucapkan ini, kamu dulu mengamalkan ini, kamu dulu semua lengkap. Faktor di sana, jaga lisan. Fa'inna suhuf sawfa yuktab fiha, karena lembaran-lembaran tadi akan tulis di sini. Kullama taqul, segala yang mengucapkan, wa sawfa tunsyaru laka yaumul qiyamah, dan akan dibuka lebar-lebar untuk menanti hari kiamat. Dan ini pelajaran kita untuk menjaga segala tindak tanduk dan perbuatan kita dan segala yang kita ucapkan, karena ya lembaran-lembaran catatan amal tadi ya akan dibuka lebar-lebar nanti di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil di kesempatan kali ini yang bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.